sebuah jawaban yang sulit untuk kau pecahkan. Ribuan detik kau habiskan terdiam dalam kekosongan, bertanya kenapa hidup selalu penuh kebohongan. Ikuti saja kata hati dan cobalah pahami baik buruk yang kita alami adalah refleksi diri. Tak perlu kau sesali apa yang tak kau miliki. Terimalah setiap konsekuensi. Takkan hilang meskipun nanti saat matamu terpejam. Lupakan segala kenangan yang kadang hanya menyakitkan. Mulailah untuk berjalan di bawah teori harapan. Ikuti saja kata hati dan cobalah pahami baik buruk yang kita alami adalah refleksi diri. Kau sesali apa yang tak kau miliki. Terimalah setiap konsekuensi. See you.